Bismillahirrahmanirrahim. Bab adab qadha'il hajah. Bab adab buang air besar. Al-hajah kun kinayatun an khurujil baul wal ghaad. Al-hajat ini, buang hajat maksudnya adalah kinayah. Kinayah itu bahasa yang sopan, bahasa yang santun untuk mengungkapkan buang air kecil dan buang air besar. Wa ma'khudun qali sallallahu alaihi wasallam, ini diambil dari sabda Rasulullah SAW, idza qa'ada ahadukum li hajatihi, apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk menunaikan hajatnya. Hajat di sini dengan kalimat hajat, ya, yang artinya istitabah. Istitabah itu buang air kecil atau buang air besar. Wala yastatibu biyamini, jangan dia bersuci atau bebersih, ya, atau enam bersuci kecuali dengan, dan tidak boleh menggunakan dengan tangan kanannya. Wal muhadditsun bi babi takhalli ma'khudh min qawli idza dakhala lakum al khala. Adapun muhadditsun, mereka membuat bab takhalli khala. Khala itu buang air besar atau tempatnya. Diambil dari sabda Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul khala, apabila salah seorang di antara kalian memasuki WC. Wa tabarruj min qawli al-baraz fil mawarid sayati falkul min ibarat sahih. Semua penggunaan kalimat ini boleh, benar. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamah. Dari Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki WC, tempat buang air besar kecil, beliau melepaskan cincinnya, karena cincin beliau ada ukiran, ukiran adalah Muhammad Rasulullah, sehingga memuliakan lafzul jalalah. Hadis ini mungkar, akhraja al-arba'ah wa ma'lul, hadisnya ma'lul, ada ilahnya, ada cacatnya. Kenapa ma'lul? Dari segi riwayat Hammam dari Ibn Jurayj, dari Zuhri, dari Anas, akan semua perawinya thiqat, akan tapi Ibn Jurayj tidak mendengar dari Zuhri. Bal sami'a min Ziyad bin Sa'ad ani Zuhri. Beliau mendengar dari Ziyad bin Sa'ad dari Zuhri dengan lafaz yang lain. Wa anat aittakhadha khataman min waraqin thumma alqah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membuat cincin yang terbuat dari warak. Warak. Warak ini apakah daun atau perak, ya, kemudian dilepaskannya. Wal waham fi min Hammam, ada kesalahan dari riwayat Hammam sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Daud. Wa Hammam thiqah, sedangkan Hammam thiqah, kama qala Ibn Ma'in, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ma'in, qala Ahmad thabatun fi kulli al-masyayikh. Ya, guru-gurunya semua bisa diterima. Sabat. Waqad ruwiya al-hadits marfu'an mauqufan an Anas min ghairi tariqin Hammam. Hadis ini juga diriwayatkan Syekh Marfu dan Mauquf, bukan saja dari jalan Hammam. Wa uradallahu al-Baihaqi syahidan, ditambah lagi riwayat dari Imam Baihaqi sebagai penguat. Rawahul Hakim aidan, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, inna Rasulullah SAW labisa khataman naqasha Muhammad Rasulullah. Sungguhnya Rasulullah SAW membuat cincin yang diukir pada cincin tersebut adalah tulisan Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan boleh laki-laki pakai cincin. Ya, dan boleh diukir namanya. Misalkan namanya Abdurrahim atau siapa. Ya boleh, silakan. Cincin ada ukirannya. Karena idza dakhala al-khala wada'ah, Rasulullah SAW apabila hendak masuki WC maka dilepas. Karena ada lafzul jalalah di situ. Ila annahu qala al-Baihaqi ba'da siyaqi hadha syahid dha'if. Wal hadithu dalun ala al-ibad an 'inda qada'i al-haja. Hadis yang mulia ini menunjukkan anjuran apa? Menyingkirkan barang-barang yang mulia ketika buang hajat. Fa'ina yutlaq ala al-makan al-khali. Al-khala, lafz al-khala adalah makan al-khali, tempat yang kosong, maksudnya buang hajat. Wa'ala al-makan al-mu'adda qadha al-hajah, sayati fi hadith al-mughirah, ma huwa asrah min hadha lafz. Ada riwayat yang lain dari hadith al-mughirah, fantalaqa hatta tawara. Rasulullah SAW pergi sampai tidak terlihat orang lain dalam melaksanakan apa? Buang hajat. Dan di dalam riwayat Abu Daud, kana idza arada al-bazar, kana idza arada al-baraz intalqa hatta la yarahu ahad. Apabila Rasulullah SAW hendak ingin buang air besar, maka menjauh sampai tidak ada seorang pun yang melihatnya. Wa dalil at-tab'id fi dzikrullah li qada'il hajah. Menjauh ketika qada al haja, atau sekarang zaman sekarang ya alhamdulillah ada WC. Ya. Zaman dulu ya mungkin ada mungkin tidak. Qala ba'dhum yahram idkhal mushaf al khala li ghairi darurah. Sehingga dari sini haramnya memasukkan mushaf ke WC. Ya, kecuali mungkin lupa atau keadaan yang lain darurat sifatnya. Kila falo ghafala ghafala an tanhiyat ma fi dzikrullah hatta ishtaghala bi qada'i hajati ghayyabahu fi aw fi amamati aw nahwi wa hadha fi'lun minhu. Kalau dia lupa, kelupaan, lalai atau kelupaan untuk menyingkirkan benda-benda yang mulia yang di situ dzikrullah, fi dzikrullah hatta ishtaghala bi qada hajati, ya maka dia harus bungkus baik di imamahnya atau apa. Misalkan kelupaan Qurannya kecil mungkin, ya dia harus bungkus dengan pecinya atau imamahnya atau apa. Wa hadza fi'lun minhu wa qad arafa wajhu wa huwa siyanat ma fi dzikrullah jalla wa ala. Ini dalam rangka menjaga lafzul jalalah zikrullah dari tempat-tempat yang kotor. Padahal ala nabi walaysa khasan bil khatam, ini tidak khusus cincin saja. Bal kullu ma malbus fi zikrullah, setiap ya yang disitu ada zikrullah, ya maka dijauhkan atau dihindari dari tempat nam tersebut. Bagaimana kalau HP ada apa? Ada Al-Qur'annya, HP-nya ada Al-Qur'an. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari kalau enggak salah pernah nyinggung itu, HP ada Al-Qur'an itu. Lebih baik jangan, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari. Karena penjagaan. Nah, bagaimana kalau HP-nya jadi diprogram di mana? Di apa namanya? Aplikasi. ya jangan dibuka aplikasinya, tutup. Mafhum ada? Nah, serba elektronik sekarang, ya, maka tidak boleh dibuka, tutup ininya, aplikasinya. Nah, wallahu a'lam bishawab.